بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كلمة ini senantiasa kita lafazkan yang merupakan kalimat pujian untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dialah yang layak mendapatkan segala macam bentuk pujian. Dan alhamdulillah, kalimat ini juga senantiasa kita lafazkan dikarenakan begitu banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat digerakkannya hati ini sehingga kita bersemangat menghadiri majlis ilmu. Dikarenakan banyak orang yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat sehat, berikan nikmat waktu luang, namun hatinya tidak digerakkan untuk berada di majlisul ilm. Maka selayaknya lah kita sebagai seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla ini, nikmat yang begitu besar kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat ini berada di atas cahaya yang sebelumnya ia berada di atas kegelapan, kemudian diantarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya, di atas Islam, dan selayaknya lah kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum. Ikhwani fi din, a'azani Allahu iyyakum jami'an. Maka pertama-tama ana ucapkan kepada antum semua kalimah tarhib, kalimah penghormatan untuk antum para penuntut ilmu, yaitu ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang bagi antum wahai para penuntut ilmu. Dan ini adalah kalimat penghormatan untuk para penuntut ilmu. Assalamualaikum. Ikhwan fi din, a'azanallahu iyyakum jami'an. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas al-qismu tsani yang terkait tentang anwa'ut tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan pada subuh kali ini kita akan membahas al-qismu tsalits, yaitu bagian yang ketiga, yakni tauhidul asma'i wassifat. Bagian yang ketiga ini adalah tauhid al-asma wassifat. Kita sering mendengar istilah ini, tauhid al-asma wassifat. Namun belum lengkap rasanya kita hanya mendengar istilah ini tanpa memperdalam, tanpa mempelajari apa sih makna dari tauhid al-asma wassifat, dan apa saja pembahasan yang terkait tentang tauhidul asma wassifat ini. Maka oleh karenanya inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh kali ini. Manil qari. Nah, iqra. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala jazahullahu anil islam wal muslimin khairan. Al-qismu tsalitsu tauhidul asma'i was sifati, wa huwa ifradullahi 'azza wa jalla bima lahu min al asma'i was sifati, wa hadha yatadammanu shay'ain. Al-awwal al-ithbatu, wa dhalika bi an nusbita lillahi 'azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi allati asbataha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Athani nafyul mumathalati, wa dhalika bi an la naj'ala lillahi mathilan fi asma'ihi wa sifatihi kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Fadallat hadhihi al-ayat فدلت هذه الآية على أن جميع أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين فهي وهي وإن اشتركت وإن اشتركت وإن اشتركت في أصل معنى معنى لكن تختلف في حقيقة الحال فمن لم يثبت يثبت فمن لم يثبت نفي فمن لم يثبت ما أثبته ما أثبته الله الله لنفسه فهو معطل معطل فهو معطل طيب وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون ومن أثبتها مع تشبيه صار مشابها لمشركين الذي عبدوا مع الله عبدوا عبدوا مع الله غيره غيره غيره ومن أثبتها بدون مماثلة مماثلة صار من الموحدين نعم حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا القسم الثالث إني bagian yang ketiga ini sebagaimana kita ketahui adalah baik bagian yang terkait tentang tauhidul asma wa sifat. Maka perlu kiranya ketika kita ingin mempelajari suatu pembahasan, ingin memperdalam suatu ilmu, maka terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari ilmu yang sedang kita bahas dan sedang kita telaah pelajari tersebut. Yang pertama, apa sih makna dari tauhidul asma wa sifat ini? Sebagaimana kita sebutkan tadi, sering kita dengar istilah ini. Namun apa sejatinya makna definisi dari tauhid asma wa sifat? Maka Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ini mengatakan tauhidul asma wa sifat adalah ifradullahi azza wa jalla bima lahu min al-asma'i was-sifati ifradullah apa makna ifradullah mengesakan Allah menunggalkan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa ini? Dalam hal bima lahu minal asma. Dalam hal apa saja yang merupakan nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kita mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman, ini merupakan apa? Ar-Rahman, apa ini? Nama min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla sebutkan Ar-Rahman allamal Quran, yang dimana pada nama Ar-Rahman ini mengandung sifat apa? Sifat rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ifradullah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal nama dan sifat sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bima lahu minal asma. Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki berapa sifat? 99 sifat. Sebagaimana hadis tersebut, inna lillahi kam 99 ismin 100 illa wahidan faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. 100 kurang 1 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang ahsaha. Apa makna ahsaha? Para ulama menyebutkan makna dari ahsaha dalam hadis tersebut adalah man ta'allama. Barang siapa yang mempelajarinya, yang kemudian ia mengimaninya, kemudian ia meyakini di dalam hatinya, maka dakhalal jannah, maka ia masuk surga. Ikhwan fiddin, a'azallahu iyakum jami'an. Maka ilmu pertama, ketika kita menyebutkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama Asma'ul Husna, maka apakah cukup hanya 99 nama dari Allah Azza wa Jalla? Apakah cukup hanya itu saja? Tidak cukup. Maka bahkan disebutkan, dan ini merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita juga untuk berdoa dengan nama-namanya sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik tersebut. Nah, satu pertanyaan timbul, pertanyaan dari kita, apakah hanya 99 nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, apakah cukup hanya 99 ini? Maka terdapat satu hadis yang menjelaskan bahwasannya tidak hanya 99 nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih dari 99 tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan, engkau cantumkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa menyebutkan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang engkau namakan dirimu, baik yang engkau turunkan di dalam kitabmu atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba. Apa maksudnya? Sebagaimana dalam hadis kita jumpai 99 dari nama Allah Azza wa Jalla. Namun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan nama-nama Allah yang ia namakan dirinya dengannya. Maksudnya adalah apa? Bahwasannya nama-nama Allah Azza wa Jalla ini tidak mahsur dengan adat tertentu. Namun yang harus diketahui, yang wajib diketahui, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis yang sahih tadi, bahwasannya wajib bagi seorang mukmin mengetahui 99 dari nama-nama Allah Azza wa Jalla ini. Adapun yang lebihnya tadi yang kita tidak ketahui, maka Allah Azza wa Jalla menamakan, yang di mana Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya dengan hal tersebut, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, maka kita mempelajari apa yang sudah tercantum di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Ikhwani fi din, a'azzanallahu yakum jami'an. Oleh karenanya, kaidah di dalam hal asma, dalam asma'ul husna, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna, beliau menyebutkan kaidah, salah satunya adalah kaidah yang berkaitan tentang Asma'ul Husna ini, yaitu Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan, bahwasannya nama-nama Allah Al-Husna tidaklah terbatas hanya dengan jumlah tertentu. Tidaklah terbatas hanya dengan jumlah tertentu. Yang dimana kita tahu Nabi SAW menyebutkan 99. Namun apakah cukup hanya 99 dari nama Allah SWT ini? Kaidahnya mengatakan tidak. Bahkan lebih dari 99 yang Allah SWT namakan dirinya, yang mungkin kita tidak tahu karena tidak ada nas yang menyebutkan hal tersebut. Oleh karena Nabi SAW berdoa dengan keumuman dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, Tasma'ul Husnanya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang tidak kita sampaikan tadi, As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Ikhwani fi din, a'azanallahu iyakum jami'an. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bima lahu min al-asma'i was-sifah. Menunjukkan di sini Allah Azza wa Jalla memiliki sifat. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat. Maka ketika kita mendapatkan bahwasannya Ar-Rahman merupakan nama dari Allah Azza wa Jalla, yang di mana di situ terkandung sifat, sifat yakni rahmahnya Allah Azza wa Jalla. Atau dhu rahmah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat maha rahmah. Dan terkait sifat ini pula, kita mendapatkan kaidah yang begitu berharga, yaitu kaidah yang mengatakan sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seluruhnya merupakan sifat kamal, sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seluruhnya sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalam sifat tersebut. Tidak ada kurangnya. Tidak ada celahnya di dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Biwajhin minal wujuh, baik ditinjau, diperhatikan dari segi ini maupun dari segi-segi yang lainnya. Maka kaidah yang mengatakan sifat Allah Azza wa Jalla merupakan sifat kamal, sifat yang sempurna. Tidak ada sifat yang kurang dari Allah Azza wa Jalla, baik ditinjau dari segi tertentu maupun dari segi-segi yang lainnya. Oleh karenanya, ketika misal kita mendapatkan nama Allah Azza wa Jalla As-Sami, maka di sana tercantum terdapat sifat, yaitu apa? Sama. Sifat apa? As-Sama. Dan samanya Allah Azza wa Jalla, mendengarnya Allah Azza wa Jalla adalah tentunya tidak sama sebagaimana mendengarnya makhluk. Karena sekali lagi sifatnya Allah adalah sifat kamal. Adapun sifat yang dimiliki oleh makhluk, tidak ada yang sempurna. Karena ada makhluk yang afwan, yang kadang ia tidak bisa mendengar. Butuh alat terlebih dahulu untuk bisa mendengar. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan namanya adalah As-Sami, yang di dalamnya terdapat sifat sama, maka samanya Allah Azza wa Jalla adalah sama yang sempurna. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam dada, menunjukkan bagaimana sempurnanya sifat Allah Azza wa Jalla. Innahu sami'un bidha tisudur. Ia mengetahui apa yang di dalam dada. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara namanya adalah Al-Basir, Maha Melihat. Di sana ada basar, sifat yang berkaitan tentang melihat. Apakah sama melihatnya Allah Azza wa Jalla dengan melihatnya makhluk? Tentunya tidak sama. Hakikatnya tidak akan pernah sama. Bahkan antara makhluk dengan makhluk saja beda penglihatan. Beda ketika melihat. Mana buktinya? Banyak kita perhatikan. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya beda. Burung hantu, ia kalau pagi hari bisa tidak melihat sinar? Tidak. Pada malam hari, luar biasa dia berburu. Padahal di situ ada basar, sama-sama melihat. Namun hakikat penglihatan yang ada pada makhluk ini berbeda. Lantas pada makhluk saja demikian ada perbedaan, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Yang tentunya sifatnya ini adalah sifat kamal, sifat sempurna. Sifat sempurna. Adapun sifat makhluk tadi apa? Tidak sempurna. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tadi, burung hantu ini, dia pandai berburu pada malam hari. Tapi pada siang hari, bisa dia melihat, kuat matanya untuk melihat pada siang hari sinar tersebut? Tidak. Berarti di sini ada sifat yang kurang atau tidak dari burung hantu tersebut? Ada yang sifat yang kurang. Karena kalau yang dinamakan dengan sifat yang sempurna, tidak ada kurang sama sekali. Baik malam maupun siang, baik dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karenanya kaidah yang menyatakan sifatullahi ta'ala kulluha sifatun kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifatnya Allah Azza wa Jalla adalah semuanya sifat kamal, sifat sempurna. Maka dari sini kita bisa petik pelajaran yang begitu berharga, bahwasannya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya memiliki dua kaidah yang kuat dalam hal sifat ini. Salah satunya adalah al-ithbat dan apa? Nafyul mumatsalah. Sehingga Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa hadza yatadammanu syai'ain. Di dalam masalah asma wa sifat ini terkandung dua perkara. Yang pertama adalah al-awwal al-itsbat. Apa itu itsbat? Menetapkan. kita menetapkan. Apa yang dimaksudkan dengan isbat ini? Beliau mengatakan wa dzalika bi an nutsbita lillahi azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi allati athbathaha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan al-itsbat menetapkan, yaitu dengan kita menetapkan bahwasannya Allah azza wa jalla memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi dirinya sendiri. Baik yang kita jumpai di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, maupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehendaknya seorang mukmin isbat. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat bagi dirinya sendiri, bagaimana seorang mukmin harus bersikap? Isbat. Boleh kita mengingkari? Tak boleh. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla. Karena keidah seorang mukmin adalah apa? Isbat. Ini yang pertama, menetapkan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla maupun nama-nama yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sebagian orang mengingkari sifat tersebut. Namun kita sebagai seorang mukmin yang menelusuri jalannya para salafus salih, hendaknya kita dalam masalah asma' wa sifat ini, yang pertama kita mengisbat, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Bagaimana tidak? Kenapa sih kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya sendiri? Kenapa? Karena yang lebih mengetahui akan Allah Azza wa Jalla, yang mengabarkan kepada kita akan dirinya, siapa? Allah Azza wa Jalla sendiri. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita tetapkan tanpa kita mentakif, tanpa kita mentamtsil, tanpa kita mentasybih, tanpa kita membayangkan, menghayalkan, oh begini sifat duduknya, begini sifat ininya, begini sifat istiwanya. Sudah, jangan. Kita sebagai seorang mukmin menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sendiri sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal itu, kita batin ini menjadi tenang. Kenapa? Karena apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi dirinya, kita isbat. Tidak ada lagi kegundahan di dalam hati kita. Maka ikhwani fiddin, azanillahu iyakum jami'an. Sikap seorang mukmin di dalam menetapkan asma' wa sifat ini, yang pertama adalah hendaknya ia isbat, menetapkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sendiri, karena dialah yang lebih mengetahui dirinya sendiri, dan kita hanya mendapatkan, menerima kabar dari Allah Azza wa Jalla akan perihal dirinya sendiri yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya yang ada pada diri seorang mukmin terkait tentang asma wa sifat ini adalah nafyul mumatsalah, menafikan mumatsalah. Apa ini mumatsalah? Menafikan permisalan, persamaan, penyetaraan. Kita menafikan tamtsil, bahwasanya oh sifatnya Allah ini begini, sama seperti sifatnya si makhluk. Boleh? Tidak boleh. Atau kita mengatakan Allah itu kaya, kayanya Allah sama seperti kayanya si fulan. Boleh? Tidak boleh. Maka di sini nafyul mumatsalah, menafikan permisalan. Dikarenakan di dalam hal permisalan tersebut pasti akan ada takyif wa tashbih. Sehingga harus kita nafikan permisalan ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Wa dzalika bi an la naj'ala lillahi mathilan fi asma'ihi wa sifatihi." Maksud dari nafyul mumatsalah adalah kita menjadikan yakni bagi Allah Azza wa Jalla apa? Tanpa mathil. Kita menjadikan tanpa mathil, tanpa apa mathil? Tanpa penyetaraan, tanpa menyamakan bagi Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga dalam hal asma dan sifatnya. Yaitu kita menetapkan sifat-sifat Allah dan menetapkan asma-Nya Allah Azza wa Jalla tanpa memisalkan. Tanpa memisalkan. Tanpa menyamaratakan dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak boleh. Kita semisal antum mengatakan Allah Azza wa Jalla di situ As-Sami' misalnya, Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dan mendengarnya Allah Azza wa Jalla sama dengan mendengarnya si fulan. Boleh ini? Tidak boleh. Oke, ini makna dari mathil. Ini makna dari mathil ketika antum mengatakan mendengarnya Allah Azza wa Jalla sama seperti mendengarnya si fulan ini. Tidak boleh. Ini dinamakan dengan mathil dan mathil ini harus ditiadakan di dalam asma wa sifat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, kama qala ta'ala, laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang setara, yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwa as-sami'ul basir. Dan ialah maha mendengar, lagi maha melihat. Ini dalil bahwasannya tidak ada yang serupa, yang setara, yang setimpal dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, fadallat hadhihi al-ayatu ala an ala anna jami'a sifatihi la yumathiluhu fiha ahadun minal makhlukin. Maka ayat ini menjelaskan, memberikan pembuktian bahwa seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla la yumathiluhu fiha ahadun minal makhlukin, tidaklah ada yang setara dengan makhluknya. Tidak ada yang setara dengan makhluknya. Ini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla misalnya menyebutkan dirinya As-Sami, mendengar. Dan menyebutkan dirinya Al-Basir, yakni melihat. Dan melihatnya Allah Azza wa Jalla tentu tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jika ada orang mengatakan, oh melihatnya akhlak, melihatnya Allah ini sama dengan melihatnya si fulan, maka ini dinamakan dengan apa? Mumatsalah, memisalkan atau musyabaha atau tashbih. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fahiya wa in ishtarakat fi aslil makna. Nah, di sini fokus pada poin tersebut. Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini tentunya tidak sama dengan sifatnya makhluk dalam hakikat. Wa in ishtarakat fi aslil makna, meskipun dalam asal pemaknaan ini sama. Dalam asal pemaknaan ini mirip. Ada kesamaan dalam pemaknaan. Ketika antum mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya innahu huwal ghaniyyul hamid, Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Al-ghani, kaya. Ada enggak makhluk ini kaya? Banyak. Banyak. Akan dikatakan orang terkaya. Ini menunjukkan apa? Dari makhluk ini ada suatu istilah pemaknaan yang dinamakan dengan kaya. Namun ketika kita mengatakan makhluk ini kaya, Allah Azza wa Jalla juga kaya. Apakah sama hakikat kayanya makhluk dengan hakikat kayanya Allah? Tentunya tidak. Tidak sama. Oleh karenanya Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan tadi, wa in ishtarakat fi aslil makna lakin takhtalifu fi haqiqatil hal. Meskipun di dalam masalah sifat ini maknanya itu sama dalam hal makna, dalam hal istilah, akan tetapi ia sejatinya berbeda dalam hakikat keadaan. Enggak akan sama. Tidak akan sama. Ketika antum mengatakan manusia melihat, Allah Maha melihat, apakah sama? Tidak sama. Tidak sama antara melihatnya manusia dengan melihatnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya penamaannya ini sama, ishtarakat fi aslil makna, pemaknaannya ini sama, namun apa yang berbeda? Hakikat keadaannya tidaklah sama. Sehingga banyak orang terkadang ketika menjumpai hal tersebut, sebagian dari mereka menafikan sifat. Sebagian dari mereka mengambil sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, bagaimana tindakan mereka dalam hal asma wa sifat ini? Yang pertama adalah itsbat, dan yang kedua adalah adanya apa? Nafi. Nafiul apa? Nafiul mumathalah, menafikan permisalan. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Faman lam yuthbit ma athbathahu Allah li nafsihi fa huwa mu'attil." Maka barang siapa yang ia tidak menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi dirinya sendiri, maka ia adalah mu'attil. Apa mu'attil? Orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ta'tilu hadha yushabihu ta'tila Fir'aun, sampai-sampai beliau mengatakan ta'tilnya ini, pengingkarannya ini sama dengan pengingkaran Fir'aun. Ini perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi bukan berarti ia keluar dari Islam. Keluar dari Islam orang seperti ini bukan berarti demikian. Ketika beliau mengatakan taktil Fir'aun, ini hanya penyerupaan terhadap taktil. Sahih? Bukan berarti lantas kita maknai, oh berarti orang tersebut yang tidak menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan ini langsung keluar dari Islam serta merta. Bukan. Mana buktinya misalnya? Ini perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, ia mengatakan taktiluhu hadza yushabihu taktila Fir'aun, dan taktilnya dia ini sama dengan taktilnya Fir'aun, berarti dia sama seperti Fir'aun, dan Fir'aun kafir berarti dia kafir. Enggak boleh. Tidak demikian maknanya. Apa maknanya? Beliau hanya memisalkan, menyerupakan dalam hal pentaktilan. Sama halnya misalnya kita mengatakan ada seorang muslim yang mencuri dan ada seorang non-muslim yang juga mencuri. Kita samakan, oh curiannya si muslim ini sama dengan hasil curiannya si non-muslim ini. Apakah lantas kita mengatakan, memaknai bahwasannya si muslim yang mencuri ini, yakni sudah menjadi non-muslim, ya? Sama karena dikarenakan apa? Dikarenakan serupa dengan apa yang dilakukan oleh si non-muslim ini. Apakah sama? Tidak sama. Oleh karenanya ada kadang orang-orang yang tidak apa, yang ingin menyebar-nyebar fitnah, yang ia mengatakan, oh ia kan mengatakan ini, Ta'tilnya ini sama dengan ta'tilnya Fir'aun, berarti orang-orang yang selain itu berarti kafir. Enggak seperti itu maknanya. Beliau hanya mengatakan tashbih dalam hal penyerupaan. Bukan berarti apa? Dia seperti itu. Bukan berarti dalam hal agama dia sudah keluar dalam koridor Islam. Dia hanya menyerupakan saja. Dalam hal ini pentaktilannya dari segi satu segi. Bukan dalam skala yang umum. Bukan hal skala yang umum. Kecuali ada orang mengatakan, si fulan mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan ia sama sebagaimana perkataan Fir'aun mengatakan sebagai Tuhan, dan hukum mengatakan sebagai Tuhan apa? Kafir. Sahih? Nah, maka sudah keluar dari Islam dia. Kemudian ikhwan fi din azanillah yakum jami'an. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengatakan, "Wa man athbathaha ma at-tashbih sara mushabihan." Dan barang siapa yang menetapkan sifat Allah namun ia mentashbih. Apa ini tashbih? Nah, oh, sifatnya Allah itu seperti sifatnya si fulan. Serupa dengan sifatnya si fulan. Oh, melihatnya Allah itu serupa dengan melihatnya si fulan, maka ini dinamakan dengan tashbih. Orang yang mentashbih ini dinamakan dengan istilah musyabihan. Musyabih. Maka ada yang dinamakan dengan mu'attilah, ada yang dinamakan dengan musyabihah. Mu'attilah ini bagaimana? Ya, mengingkari, mentaktil. Adapun musyabihah, menetapkan sifat Allah, namun ia serupakan sifat Allah Azza wa Jalla ini dengan makhluk. Nah, sallallahu Azza wa Jalla menyebutkan tadi, dirinya Al-Basir, Al-Alim, Maha mengetahui misalnya. Datang si musyabih ini mengatakan, oh alimnya Allah, mengetahuinya Allah, sama dengan mengetahuinya si fulan ini. Maka ini dinamakan dengan musyabiha. Dia mentashbih. Dia menyamakan sifat Allah dengan sifat si makhluk. Dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan, "Man athbata min ma'at tashbihi sara musyabihan lil musyrikin alladziina 'abadu ma'allahi ghairahu." Dan ini kita jumpai kata beliau ketika orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla, mereka mentashbih sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menyamaratakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sesembahan mereka. Dan beliau mengatakan, "Man athbathaha biduni mumatsalatin sara minal muwahhidin." Dan barang siapa yang menetapkan tanpa mumatsalah. Apa mumatsalah tadi? Tanpa menyamakan, tanpa memisalkan dengan makhluk atau menyamakan dengan makhluk, maka apa? Maka ia adalah orang yang muwahhidin. Apa maksudnya muwahhidin? Orang yang berakidah, yang bertauhid. Yang bertauhid bagaimana maksudnya? Orang yang bertauhid yang apa? Berada di atas manhaj para salafus saleh. Yang berada di atas manhaj para salafus saleh. Nah, sehingga ketika beliau rahimahullah taala mengatakan, "Waman athbathaha biduni mumatsalatin sara minal muwahhidin." Maka ia termasuk orang-orang yang bertauhid, yang berada di atas manhaj salafus saleh. Adapun orang yang mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka ia tetap dalam koridor Islam atau tidak? Nah, tetap. Dia tetap. Meskipun Ibnu Shalih Utsaimin tadi memberikan contoh sebagian Orang yang mengingkari sifat Allah ini mengingkari karena menurut ia tidak sesuai dengan nalarnya. Maka ia tetap dalam koridor Islam. Tetap dalam koridor Islam. Selanjutnya beliau mengatakan, wa hadzal qismu manil qari man sayaqra. Sebagian umat Islam tersesat. Wanqasamu fihi ila firakin kathirah. Dan mereka terbagi menjadi beberapa firqah. Faminhum man salaka maslaka at-ta'til. Di antara mereka ada yang berada di atas jalan yang ditelusuri oleh ahlu takdir, Mu'attilah, yang mengingkari apa? Sifat, atau mengingkari sebagian dari sifat Allah Azza wa Jalla. Wa nafa as-sifat za'iman annahu munazzihun lillah. Yang Mu'attilah ini menafikan sifat. Kita ketahui ahlu taktil apa? Menafikan, mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan satu persangkaan. Apa persangkaannya? Annahu munazzihun lillah, bahwasanya ia munazzih. Apa makna munazzih? Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Padahal jelas ini tidak benar. Tujuannya adalah, oh kalau kita katakan misalnya, semisal, tujuannya apa tujuannya? Untuk mana? Munazzih, tanzih. Namun tanzihnya ia ini, tanzih yang tidak sesuai dengan dasar, tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Tujuannya bagus, bagus nggak tujuannya? Bagus, karena ia takut akan apa? Akan terjerumus di dalam penyimpangan terhadap sifat Allah. Akhirnya ia mentanzih semua sifat-sifat Allah. Dan ini tentunya tidak benar. Semisal ketika misalnya ia mendapatkan manusia kaya, Allah Maha Kaya. Di situ ada sifat. Sifat apa? Kaya. Berarti kayanya Allah dengan kayanya manusia ini di dalam benak mereka adalah apa? Sama. Karena kaidah mengatakan bahwasannya ahlu taktil ini muka kif, takif, ahlu takif. Karena sebelum ia mentaktil sifat Allah, dia terlebih dahulu mentakif sifat Allah, mentashbih sifat Allah. Semisal kita mengatakan Allah kaya, manusia kaya, berarti enggak boleh ini sifat ini. Ini menurut siapa? Menurut ahlu at-taktil. Dan ketika mereka menafikan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, mereka menganggap diri mereka telah mentanzih. Apa ini? Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Padahal ini jelas tidak sesuai. Karena dalam hal nafyu, dalam hal tanzih, ini harus memiliki dasar apa tidak? Harus ada dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan waqad dhalla, dan orang semacam ini tersesat. Karena al-munazzih hakikatan huwa alladhi yanfi anhu sifat an-nafs wal ayn. Tujuannya tadi bagus apa tidak? Ketika ia menafikan semua sifat-sifat Allah, bagus tujuannya. Tujuannya untuk mentanzih, mensucikan Allah. Namun kata beliau rahimahullah taala, Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan mereka ini sesat. Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat tanzih. Karena tanzih tersebut kata beliau hakikatnya adalah apa? Walladhi yanfi anhu sifatin nafsi wal ain. Yaitu orang-orang yang menafikan sifat-sifat yang kurang dan aib bagi Allah Azza wa Jalla. Ini tanzih. Tanzih enggak? Semisal ada orang wa iyadhu billah ia mengatakan tangan Allah Azza wa Jalla terbelenggu. Sebagaimana perkataan siapa ini? Orang-orang Yahudi. Yadullah bimaqlulah. Tangan Allah terbelenggu. Sifat kurang. Sekurang apa tidak ini? Kurang. Naqas. Dan bagaimana semestinya seorang mukmin setelah mendapatkan bantahan dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tersebut membantah orang-orang Yahudi? Bal yadahu man sultatan, akan tetapi tangan Allah Azza wa Jalla ini terbuka lebar. Kita menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, yakni bal yadahu mabsuutatan, dan kita mentanzih apa yang merupakan kurang yang disematkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal sifatnya. Maka enggak mungkin Allah Azza wa Jalla tangannya terkulak. Enggak mungkin. Oleh karenanya, banyak orang terjerumus dalam masalah asma wa sifat ini yang ia tersesat di dalamnya ketika ia mempelajari, dan tersesat di dalam al-asma wa sifat karena tidak memahami apa yang ia kandung, yang terkandung di dalam al-asma wa sifat, karena dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tidak kokoh. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yunazihu kalamahu min ayyakuna ta'miyatan wa taqlilan. Maka adapun ketika ada orang yang mentanzih kalamnya Allah Azza wa Jalla dengan dasar apa dia? Mentanzih kalamnya Allah Azza wa Jalla, yakni maka ya di sini ta'miyah, orang semacam ini yakni ta'miyah dan tadlil, ia telah buta akan dalil, bukta akan apa yang ada berupa kebenaran di situ, dan juga tadlil, dan ia menyesatkan umat. Maka ketika wa yunazihu kalamahu min ayyakuna ta'miyatan wa tadlilan ini, fa idza qala bi anna Allah laysa lahu sam', maka apabila ada orang yang mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sama, apa? Tidak memiliki sifat mendengar. Wala basar, juga tidak melihat. Wala ilmu, tidak memiliki ilmu, tidak berilmu. Wala kudrah, dan tidak memiliki kudrah, kemampuan. Lam yunazzihi Allah bal wasamahu bi ayubil uyub, maka orang yang mengatakan hal yang demikian ini tidaklah ia mensucikan Allah, akan tetapi kebalikannya, akan tetapi ia telah mengatakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla ini memiliki aib dengan aib-aib yang melekat di situ. Karena ketika kita mengatakan Allah Azza wa Jalla alim, tapi ilmunya tidak ada, bagaimana mungkin? Secara logika manusia, akal manusia, ketika antum mengatakan orang ini alim, orang ini alim, ini hukum untuk manusia, hukum yang berlaku pada manusia. Orang ini alim. Kira-kira orang yang alim ini, ketika dikatakan ia adalah orang yang alim, ada ilmunya apa tidak? Padahal pasti ada ilmunya. Tidak mungkin ketika kita mengatakan alim tanpa ilmu. Adapun mu'attilah yang mengatakan Allah alim bila ilmu. Allah mengetahui tapi tidak ada ilmu. Allah mengetahui tapi tidak ada ilmu. Bisa dicerna enggak oleh otak kita? Kira-kira ketika ada kalimat Allah sami'un bila basar, Allah sami'un bila sama, Allah basirun bila basar, bisa dicerna enggak kira-kira? Dan ketika kita katakan Allah alim, maka di situ Allah Azza wa Jalla memiliki apa? Ilmu. Dan ilmu Allah Azza wa Jalla luas, luas sekali. Tidak sama ilmunya Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya makhluk. Baik. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bal wasamu bi'ayubil uyub. Adapun orang yang mengatakan bahwasannya Allah laisa lahu sam'un, tidak memiliki apa? Ia mendengar tapi tidak memiliki. Tidak mendengar. Ia mendengar tapi tidak memiliki sifat mendengar. Wala basar, dan juga apa? Tidak memiliki sifat untuk melihat. Wala ilmun, dia alim namun tidak memiliki sifat ilmu. Wala kudrah, dia maha qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Innahu apa? Ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi bila kudrah, tanpa kehendak, tanpa kemampuan, maka orang semacam ini, walaupun tujuannya sejatinya adalah untuk mensucikan Allah, namun ia bukan termasuk orang yang mentanzih. Akan tetapi ia termasuk orang yang menyandarkan aib kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibn Sulaiman mengatakan, wa wasama kalamahu bit-ta'miyati wat-tadlil. Nah, dan ia juga menyatakan aib terhadap kalam Allah Azza wa Jalla. Terhadap kalam Allah Azza wa Jalla bit-ta'miyah wat-tadlil, dengan disertai pensesatan, menyesatkan orang, dan juga apa, buta akan kebenaran tersebut. Li'anna Allah yukarriru dhalika fi kalamihi wa yuthbituh. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya dan menetapkan sifat-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Azizun hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ghafurun rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Fa'idha athbatahu fi kalamihi wa huwa khalin minhu. Maka apabila orang ini, orang yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla ini, yang menetapkan apa yang ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, khalin minhu, maka ia tidaklah termasuk orang yang menyesatkan umat. Kana fi ghayati at-ta'miyati wat-tadlil wal-qadh fi kalamillah. Meskipun ia sebelumnya berada di dalam apa, puncak ta'miyah wa tadlil dan menyesatkan, wal qadah fi kalamiya fi kalam millah, dan apa, menghinakan firman Allah Azza wa Jalla, wa minhum man salaka maslaka at-tamthil za'iman bi annahu muhaqqiqun lima wasafa Allah bihi nafsahu. Dan antara manusia ada yang ia menelusuri jalan tamthil. Ada yang menelusuri jalan tamthil. Tadi jalan takdir, dan yang kedua adalah jalan tamthil. Dan tujuannya adalah sama juga. Tujuannya juga bagus. Namun sekali lagi, tidak semua tujuan yang bagus, ketika tidak didasari dengan ilmu, maka akan rusak dia. Tidak semua tujuan yang bagus ketika tidak didasari dengan ilmu akan bagus. Karena sebaliknya akan rusak. Sehingga orang yang mengatakan وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّمْثِيلِ, orang ini ia mengikuti jalan tamthil, زَعِمًا بِأَنَّهُ مُحَقِقٌ لِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ, yang ia menyangka bahwasannya ia telah mentahkik, merealisasikan apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan bagi dirinya sendiri. وَقَدْ ضَلُّ, maka orang semacam ini sesat. لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَدِّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, karena ia tidaklah menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla apa, sebaik-baik qadarnya, penetapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Idh wasamuhu, namun ia, orang semacam ini, sejatinya menjadikan apa, bagi Allah Azza wa Jalla aib. Bil'aibi wa naqas, yaitu aib dan kurah. Ketika ia mengatakan apa, ia mengikuti maslakat tamthil, yaitu semisal bahwa Allah Azza wa Jalla melihat sebagaimana melihatnya fulan, maka di sini adalah ia menuduh Allah Azza wa Jalla dengan tuduhan yang tidak layak. Karena manusia kita tahu kurang apa tidak, kurang. Berarti kalau ia memisalkan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, berarti dia di situ mengatakan Allah Azza wa Jalla ini memiliki sifat yang kurang. Kenapa layak bagi Allah Azza wa Jalla untuk ditamtsil dengan makhluknya? Li'annahum ja'alu al-kamila min kulli wajhin kan-naqis min kulli wajhin. Kenapa ini dinamakan kurang? Kenapa dinamakan aib? Kan bagus kan? Misalnya ada orang mengatakan demikian, kan bagus. Ia mengatakan Allah melihat sebagaimana melihatnya makhluk. Ini kurang, kita katakan ini tidak boleh. Karena ini aib untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini kurang bagi sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa kurang? Alasannya, لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْكَامِلَةِ dikarenakan mereka menjadikan yang sempurna مِنْ كُلِّ وَجْهٍ dari segala segi. كَنَّاقِسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ sebagaimana yang kurang dari segala segi. Kita tahu Allah Azza wa Jalla sifatnya maha sempurna dari segala segi. Makhluk sifatnya kurang dari segala segi. Makhluk sifatnya kurang. Baik, ada antum mengatakan orang ini kaya. Baik, dia dari segi kaya, oke. Tapi dari segi yang lain belum tentu. Nah, pada ketika dari segi yang lain iya, belum tentu sebagaimana sifat yang melekat padanya, sifat yang baik, maka apakah sifatnya orang ini sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Oleh karenanya kaidahnya mengatakan, karena mereka itu menjadikan sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yakni dari segala segi, sebagaimana orang yang kurang dari segala segi. Kemudian beliau mengatakan, وَإِذَا كَانَ إِكْتِرَانُ تَفْضِيلِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِسِ يَحَدُّ مِنْ قَدْرِهِ كَمَا قِيلَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ الصَّيْفَ يَنْقُسُ قَدْرَهُ إِذَا كِيلَ إِنَّ الصَّيْفَ أَمْضَ مِنْ الْعَصَى. Dan apabila iktiran tafdil, apa iktiran menjadikan qarin, menjadikan satu menggandengkan tafdilil kamil, keutamaan yang sempurna, ala naqis atau mendahulukan yang sempurna atas yang kurang, maka ini bisa mengurangi apa harganya, bisa mengurangi kedudukannya, yahuddu min qadrihi, maka bisa mengurangi kedudukannya. Kama kila alam tara anna saifa yanqusu qadrahu idza kila inna saifa amdha min al-asa. Tidakkah engkau melihat bahwasannya pedang itu kadarnya berkurang, harganya berkurang apabila dikatakan sesungguhnya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Maka di sini jelas ketika kita mengatakan Allah Azza wa Jalla misalnya sama dengan makhluk, ini adalah suatu aib bagi Allah Azza wa Jalla. Naqis, karena kurang. Seperti contoh tadi, ketika antum mengatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Orang sudah mengetahui pedang lebih tajam daripada tongkat. Tidak ada yang membantah itu. Nah, tapi ketika permisalan ini digandakan dalam hal yang tidak wajar, maka akan menjadi aib enggak bagi pedang. Pedang akan kurang kedudukannya. Begitu juga ketika kita memisahkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka kedudukan Allah Azza wa Jalla akan berkurang. Maka enggak boleh tamtsil memisahkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, enggak boleh sama sekali. Sehingga jelas, idza kana iktiranu tafdilil kamil 'ala an-naqis yahuddu min qadrihi. Oleh karenanya iktiranu tafdil. Oleh karenanya apa? Iktiran menggandengkan atau menyatakan, meratakan antara al-kamil dengan naqis, ini akan mengurangi kedudukan yang sempurna. Barakallahu fikum jami'an. Nah, jazakallahu khair. Nah. Baik, ikhwan fi din, azanallahu yakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dalam masalah asma wa sifat ini merupakan permasalahan yang begitu kompleks sekali dan detail, yang banyak dari umat ini tersesat dalam masalah al-asma wa sifat ini. Dan inilah yang kita inginkan, agar mereka kembali kepada pemahaman yang dipahami oleh as-salafus salih, yakni para salaf terdahulu, yaitu menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sendiri, dan menafikan tamthil bagi Allah Azza wa Jalla atau al-mumathalah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kena ada pertanyaan dari antum? Yeah. Al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Ketika kita mengatakan asma, sebenarnya di situ tercantum sifat tidak? Sifat. Terkandung sifat Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya al-asma ini, ketika kita katakan walillahil asma'ul husna, ketika antum membaca ayat dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik, maka ketika kita dapatkan di situ nama, nama ini kita membahas tentang nama, maka nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Rahman misalnya. Maka dalam Ar-Rahman terdapat sifat rahmah. Ketika kita mengatakan alim, dalam alim ini terdapat sifat ilm. Namun sejatinya tidak semua sifat dari Allah Azza wa Jalla ini kemudian dikatakan asma. Semisal Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Azza wa Jalla pun membuat makar bagi mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Apakah kita katakan nama Allah itu makir? Boleh? Tidak boleh. Namun ketika Allah menyebutkan Allah sebaik-baik pembuat makar, kita isbatnya. Kita isbat kalimat tersebut. Kita isbat, kita tetapkan Allah akan membolak-balikkan apa yang seharusnya mereka inginkan, tapi ternyata meleset. Maka di sini apa kaidah dalam masalah al-asma wa sifat ini? Salah satunya adalah apa? Tidak semua sifat tersebut adalah masuk dalam kategori asma. Namun ketika sudah berkaitan tentang asma, maka pasti di situ ada sifat dari Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alim, apa lagi? Samim, Basir, sama apa di situ? Maha melihat. Maka sifatnya sama. Basir, afwan. Maha mendengar. Sami maha mendengar. Basir maha melihat. Maka sifatnya di situ basar, melihat. Ketika kita mengatakan Allahu Sami, Allahu Sami, Allah maha mendengar, maka sifatnya adalah sama. Maka sekali lagi, maka lebih luas yang mana kira-kira? Rasulullah. Asma atau asifa? Asifa. Maka asifa. Sekali lagi ketika kita mengatakan membaca ayat makar wa makar Allah wallahu khairul makirin, enggak boleh antum katakan oh di antara nama Allah adalah makir. Enggak layak. Allah Azza wa Jalla diberikan nama yang lima makir. Kalau dikatakan mana buktinya? Ini buktinya dah. Karena itu adalah sifat yaitu apa? Yang sifatnya naqas. Di sini adalah naqs kurang. Bukan layak bagi Allah Azza wa Jalla itu diberikan nama yaitu makir misalnya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Pasti mengandung sifat. Allah Ta'ala a'lam. Karena Allah a'lam. Nah, ini insya Allah nanti akan di kita ke taib. Taib. Kita sering mendengar tentang muat kalam yang mutasyabbihat yang menyerupakan Indonesia ini di wilayah mana ada? Mutasyabbih kalau di Indonesia ini wallahu alam ya secara umumnya. Namun orang-orang mutasyabbih ini seperti tadi ya mengatakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu sama dengan makhluk, tidak ada ubahnya dengan makhluk. Salah satunya adalah yang apa? Yang menyatakan dirinya telah menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang menyatakan dirinya telah bersatu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ketika ia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mentasybih, berarti Allah itu adalah saya dan saya adalah Allah. Berarti melihatnya saya adalah sama dengan melihatnya Allah. Ini bahaya. Ini keyakinan atau batiniah, yang keyakinan orang-orang apa? Kebatinan tersebut. Wallahu a'lam. Adapun sebenarnya banyak, ya kalau di rumah juga ada ya. Ada sebagian dari yang Wallahu a'lam. Nah, salah satunya itu, mereka itu dalam tingkatan-tingkatan mereka itu masuk dalam kategori tersebut nanti. Kalau sudah tingkatan tertentu, sudah tidak terikat dengan syariat misalnya. Kalau sudah tidak terikat dengan syariat, dengan dasar-dasar mereka dan dasar-dasar mereka yang batil, maka sudah enggak ada lagi salat, enggak ada lagi puasa, enggak ada lagi yang lain. Enggak ada lagi syariat. Dan ketika ia telah mengatakan, oh melihat, oh ini yang melihat bukan saya. Ini yang mengatakan bukan saya. Padahal dia jelas yang mengatakan. Maka ini tingkatan-tingkatan yang sudah apa? Nah, sudah sangat luar biasa. Ini sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Sudah? Nah. Dari pertanyaan. Berarti di Al-Fatihah ini Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini dia jadi sifat atau jadi nama? Ismun. Baik. Dalam surah Al-Fatihah, ya ini Ar-Rahman adalah nama. Kita tahu kaidahnya apa? As-sifatu awsa' min asma. Sifat ini lebih luas daripada asma. Dan ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan di situ namanya, maka sifatnya di situ ada. Ada. Allah Azza wa Jalla menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Nama? Nama. Min asma'il husna. Merupakan bagian dari asma'ul husnanya Allah. Dan ada sifatnya? Ada. Apa? Dhu-rahmah. Wasi'ah. Dialah yaitu Allah Azza wa Jalla memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim ada? Ada. Nama Allah. Namun ada sifatnya di situ? Ada sifatnya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Maka kaidahnya adalah apa? Seperti tadi disebutkan bahwasannya bab sifat awsa minal asma lebih luas dibandingkan bab asma wal husna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri pembahasan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.